Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Menebar senyum, menabur aman, menyambut hari yang penuh berkah. Our souls return to purity. It's time to share, it's time to give, it's time to put a smile on everyone. Sampaikan senyum dan harapan serta berkah Ramadan. Bersama sambut kemenangan dengan hati gembira. Dengan cara yang lain, ungkapkan semua tak perlu kata. Moga pintu maaf dibukakan. Sampaikan senyum dan harapan serta berkah Ramadan.